لله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف الله: وأول نوح عليه السلام، dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Arsalallahu ila qaumih lamma walau fis salihin. Allah utus beliau Nuh alaihi salam ke kaumnya tatkala mereka gulu, berlebih-lebihan, bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Yaitu wadid, wad, yaitu wad, suwa'in, suwa, yaguth, yaguza wa ya'uq wa nasrin. Wad, suwa, yaguz, ya'uq, nasr. Lima orang saleh yang hidup sebelum masa Nabi Nuh, dan mereka Allah wafatkan secara berbarengan. Maka mereka mengalami shock yang berat, pukulan yang berat, sehingga ya mereka sangat bersedih. Kemudian datanglah setan memberikan tipu daya kepada mereka dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini rasul pertama. Kalau nabi pertama Adam, ya. Tapi kita baca di sini. Ya, Zaki, baca Zaki. دلت الآية الكريمة على أن أول الرسل ونوح عليه الصلاة والسلام. فنوح هو أول رسل بعد حدوث الشرك في الأرض. بعده الرسل على هذا المنهج الرباني. وآخركم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، ولا نبي بعده إلا أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين والنبي بعدي، وهو آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسل نبي فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي. فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن لم يعتقد ختم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر لله، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. طيب، ya. Rasul pertama yang Allah utus adalah Nuh alaihissalam. Allah mengutus Nuh ketika pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Ya. Sebab kesyirikan mereka apa? Kecintaan yang berlebihan terhadap orang soleh. Gulu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, ya, oleh Syekh di Matan Kasbu Syubhat ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, kama qala subhanah, sebagaimana Allah berfirman, inna awhayna ilaik, sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai nabi, kama awhayna ila nuhin, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi yang setelahnya. Ya, jadi wahyu risalah, Ya, nanti dipertegas lagi oleh hadis Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya di hari kiamat, sebagaimana kita pernah baca di beberapa kajian kita mengenai hari kiamat. Nanti semua orang datang kepada Nuh, kepada Adam, disebutkan ya Adam anta abul bashar. Datang kepada Nuh, apa kata orang-orang, semua manusia kepada Nuh, ya Nuh anta awwalur rasul, wahai Nuh, engkau adalah rasul perdana yang Allah utus ke muka bumi ini. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, padallatil ayatu al-karimatu, maka ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna awwalar rusuli, bahwa rasul pertama huwa Nuhun alaihi salatu wassalam. Huwa Nuh. Itu rasul pertama adalah Nuh. Kalau nabi pertama Adam. Artinya rasul ini berarti diturunkan Allah untuk tugas spesifik, yaitu untuk memberantas kesyirikan. Fa Nuhun huwa awwalu rasulin ba'da huduthi syirki fil ardi. Maka Nuh adalah rasul pertama setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Wa tataba'at ba'dahu ar-rusulu. Maka para rasul setelah Nuh mengikuti jejak langkah beliau. Mengikuti jejak langkah Nabi Nuh alaihi salam ala hadzal manhaji ar-rabbani, yang mereka semua berada di atas manhaj rabbani. Nah, ini manhajnya para nabi. Itu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali punya buku tuh. Hah? Kalau kita mau tahu apa manhajnya para nabi. Manhajul anbiya fi da'wah ilallah. Ya, manhajul anbiya fi da'wah ilallah. Itu manhaj para nabi. Ya. Bicara manhaj, jangan sampai kita enggak ngerti manhaj para nabi. Manhaj para nabi itu apa? Yaitulah yang manhajnya juga a'immatud da'wah. Manhajnya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan hingga saat ini para ulama kita yang mereka terfokus kepada pembenahan akidah. Wa akhiruhum, dan rasul yang paling akhir di antara mereka ialah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin. Wa huwa khatam, ya, Nabi sallallahu alaihi adalah penutup mereka. Wala nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelah beliau, ila antaku masa'atu, sampai tegak hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad itu adalah bukan salah seorang bapak di antara kalian. Nah, namun dia adalah rasulullah dan penutup para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah penutup para nabi yang la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Fa huwa akhirur rusuli, beliau adalah rasul yang paling akhir alaihi salatu wassalam. Wa akhirul anbiya'i, beliau adalah nabi yang paling terakhir. Li anna kulla rasulin nabiyyun, karena setiap rasul pasti nabi. Fala yub'atsu ba'dahu wala rasulun wala nabiyyun. Maka tidak ada diutus setelah beliau, tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun. Faman i'taqada annahu yub'atsu ba'dahu rasulun aw nabiyyun, siapa yang meyakini bahwasanya nanti ada diutus setelah nabi seorang rasul atau seorang nabi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya. Dia meyakini. Walaupun dia tetap mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ingat di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Ingat enggak? Di poin ke-6. Di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Ya, atau di poin keberapa lupa saya. Bukan di poin ke-6. Ya. Mereka kaum murtadun, kafir, diperangi. Kenapa mereka? Apakah mereka percaya kepada Musailimah al-Kadzab? Ya. Ya, mereka tetap bersyahadat dua kalimat syahadat. Tetap mengikuti sunnah Nabi SAW bersama para sahabat di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun mereka mengakui kenabian Musailimah. Maka mereka kafir dengan ijma. Siapa yang ragu dengan kekafiran mereka, maka dia pun kafir, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya khruju, akan keluar, ba'di setelahku, setelah aku wafat, akan hadir nanti. Ya, kadzabuna salasun, 30 pendusta besar. Kullun minhum, semuanya mereka itu yadai annahu nabiyyun. Semuanya mengaku dia adalah nabi. Ya, kayak sampai zaman sekarang, Lia Edan, Musadek, nah, orang Edan semua. Ya, dan saya adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi lagi setelahku, kata Nabi. Faman lam ya'taqid khatmar risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang tidak meyakini penutup risalah itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajaza ayyuba sabadahu nabiyyun, dan dia memperbolehkan, boleh kok diutus setelah beliau, setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, fahuwa kafirun billah, maka dia orang ini kafir kepada Allah azza wajalla, mukadzibun lillahi wa lirasulih, mendustakan Allah dan rasulnya, ya, wali ijma'il muslimin, dan juga mendustakan ijma' kaum muslimin, lengkap sudah kekafirannya. Lihat di matan. Ya, arsalallahu ila qaumi, yang Nuh Allah utus kepada kaumnya. Lamma ghalau fis salihin. Ketika mereka gulu berlebih-lebihan, cinta berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya, kepada orang-orang saleh. Siapa itu orang-orang salehnya? Wadjin, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasrin. Yaghus, Ya'uq itu ghairu munsharif karena dia wazan fi'il. Wanasrin. Wanasrin. Tiga nama munsharif, dua nama ghairu munsharif. Ya. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa naswa'a wa la yaghusa wa ya'uq wa nasra. Di Al-Qur'an kan begitu. Mereka saling berwasiat, janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian. Jangan pernah kalian meninggalkan persembahan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yaghus, kepada Ya'uq, dan kepada Nasr. Gak usah peduliin ucapan Nabi Nuh itu. Ucapan Nuh itu, gak usah peduliin. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau Wad ini disembah di kabilah Kalb, di Daumatil Jandal. Suwa oleh kabilah Hudzail. Yaghus oleh kabilah Murad. Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan atau Hamadan. Dan Nasr disembah oleh kabilah Himyar yang ada di sisi Yaman. Ya, ketika lima orang soleh ini wafat secara berbarengan, setan membisikkan mereka agar dibikin monumen. Kayak kita sekarang. Monumen-monumen, patung-patung, lukisan-lukisan. Ya, nah di monumen ini, di monumen lima orang soleh ini, mereka biasa kumpul duduk-duduk di situ. Ya, baik. Ya, kemudian mereka biasa mengenang di situ bagaimana jasa orang-orang soleh ini terhadap mereka dan seterusnya. Setan nggak beranjak di situ aja. Ketika generasi ini wafat, ini kata Ibn Abbas di Sahih Bukhari. Akhirnya setan membisikkan agar ibadah kepada Allah lewat perantara orang-orang soleh. Akhirnya jadi wasanan yu'bad. Akhirnya jadi berhala yang diibadahi. Iyadun billah. Kemudian Allah utus Nuh alaihissalam. Ya, baik. Berikutnya, fadal dibaca sini. Ya, harga, baca enggak? Wa waddun ila ya. Fahazina huznan syadidan sawwiru suwarahum wansibuha fatunashitu alal ibadah. Fatunashitu alal ibadah. Ya'amu Al-Madarra. Summa summa ahlaka qauman nuhin. Itu ahlaka, fa'ilnya nanti domir mustatir huwa, huwanya Allah. Bitufani, nah. Wahwa malikun. Amr ibn Luhai. Hada syai'u, fa'il dari dakhola. Hada syai'u, faja'al ma'adul hijazi wa nazirati, faja'alu ila syirki, waja'a syaitanu fa'asyadahu ila mawati al-asnani, alatikan ta'budu, tu'badu, tu'badu inda qawmi nukin, wa nati sakhal malayda, al-qawmi, ba'na tu'fali, fa'akhara wa naqqaba anha, fa'astahwa proyek, salah sumi atin. Asalisat al-ukhra. Nah. Mana tadi? Al-gulu. Nah, ini gulu nih, sebabnya dia adalah gulu. Gulu. Sebab kesyirikan. Baik, kalau gulu itu udah bahaya ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal gulu." Hati-hati kalian terhadap sifat gulu. Berlebih-lebihan. Wa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu fiddin. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ya wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan melampaui batas ya dalam beramal dalam agama ini, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu dalam agama kalian kecuali dengan kebenaran. Nambar kalau begitu. Ya. Nah, gulu adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Nah, ini definisi ini sering disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, melampaui batas dari yang telah digariskan. Ya, wal gulu fis salihin, sedangkan gulu dalam terhadap orang-orang saleh itu apa maknanya? Wa'tiqad, yaitu adanya keyakinan, annahum yanfa'una wa yadurrun min dunillah. Bahwasanya orang-orang saleh ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan mudarat. Ya, dengan keyakinan selain Allah, yaitu mereka orang-orang saleh. Yaitu wa'd bil akhir, yaitu wa'd dan seterusnya, sebagaimana mereka saling berwasiat satu sama lain, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala ya'u wala yakusa wa ya'ukhu wa nasra. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, jadi kalau urutan pertamanya itu yang mana kata para ulama? Yang pertama adalah wad, yang kedua suwa, yang ketiga apa? Yagus, dan seterusnya. Nasr yang kelima. Ya'uk yang Nasr yang kelima, Ya'uk yang keempat. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian mana lagi? Hadihi asma'ur rijali salihin. Asma'ur rijali salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang ada di masa mereka. Min qaumi Nuhin. Ya, yang ada dari kaum Nuh. Matu fi amin wahidin. Matinya di tahun yang sama. Subhanallah. Punya lima ulama, lima orang soleh, lima panutan. Wafat di waktu yang berbarengan. Sedih itu. Hazina qaum alaihim huznan syadidan. Maka kaumnya Nabi Nuh bersedih atas kewafatnya mereka dengan kesedihan yang sangat sedih. Akhirnya setan memanfaatkan. Setan memanfaatkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Faja'a syaitanu ilaihim, maka setan datang kepada mereka. Wa qalu lahum, setan berkata kepada mereka, sawiru suwarahum, ayo udah buat aja gambar mereka, bikin monumen. Wansibu ala majalisihim, udah tegakkan aja di majelis mereka. Ya, apa gambar-gambar mereka, patung mereka, min ajli an tatadzakkaru ahwalah. Supaya kalian bisa mengingat-ingat bagaimana dahulu, ya, mereka dahulu gimana. Fatunashitu ala ibadah, dengan ini kalian akan menjadi semangat, membangkitkan semangat kalian untuk ibadah. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Fa'ajahum an tariqin nasihah. Setan kemudian datang kepada mereka, pura-pura menasihati. Wa huwa yuridu lahum al halaka. Padahal setan menginginkan kebinasaan untuk kaumnya Nabi Nuh. Ya. Fa khada'ahum bihadhil hilah. Maka mereka mengelabui kaumnya Nabi Nuh. Setan ini mengelabui kaumnya Nabi Nuh dengan tipu muslihat ini. Wa atabaru hadhihi wasilatan sahihatan. Dan akhirnya mereka kaumnya Nabi Nuh menganggap, wah, ini beribadah kepada wat, ini adalah wasilah yang sahihah, yang boleh. Li'annaha tunashitu 'alal ibadah. Karena dengan kayak begini jadi bersemangat ibadah. Ya. Fa hadza fihi at-tahdhir, maka dalam kisah ini terdapat tahdhir min fitnatis suwar. Dari fitnah, ya, gambar orang soleh. Jadi fitnah di Kalimantan Selatan itu, guru sekumpul gambarnya udah jadi fitnah. Viral kemarin. Apa kata mereka? Kalau rumah kita mau bebas corona, pajang foto beliau di belakang ini. Guru sekumpul. Maka insya Allah rumah kita bebas corona. Lihat tuh gambar. Subhanallah. Gambar. Hati-hati. Akhirnya dijual gambar Wali Songo. Ya. Sunan Kalijogo gambarnya begini, sorbannya begitu. Subhanallah. Apa yang dikabarkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah ketika mereka berdua hijrah pada hijrah yang pertama di Habasyah? Ngapain sih? Ituin pipi, jerawatnya dipencet-pencet. Aduh. Itu, sini, fokus, fokus. Sama si Paris. Ada aja. Terlalu ngomong. Apa kata Ummu Habibah, Ummu Salamah? Ya. Mereka melihat di gereja, di kanisah orang-orang Nasrani di mana itu? Habasyah, ya, Ethiopia. Wa fiha suwar, di gereja tersebut terdapat gambar-gambar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih. Mereka itulah suatu kaum yang apabila orang-orang saleh wafat di tengah-tengah mereka, banaw ala qabrihim masjidan. Banaw ala qabrihim masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah dan mereka membuat gambar-gambar tersebut. Ulaika syirrul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, itu juga gambar-gambar orang-orang soleh. Gambar kiai, gambar ustaz, gambar habaib, gambar syekh. Tapi tinggalin kayak begitu. Ya. Ngeri itu fitnah, ya. Fitnah. Akhirnya disembah. Wah, orang soleh ternyata disembah. Kata Ibn Abbas, sarat al-awsan alati kanat fi qaumi nuhin fil arab ba'du amma wat kanat li kalbi bidaumatil jandal wa amma suwa kanat li hudail wa amma yagus wa kanat li murad thumma li bani utayif bil jawf inda sabah wa amma yagus wa kanat li hamdan wa amma nasr wa kanat li himyar. Itu disebutin oleh Ibn Abbas. Disembah oleh kaum-kaum Arab yang mereka dahulu beribadah hanya kepada Allah. Akhirnya disembah. Disembah oleh lima orang soleh tadi. Oleh kaum-kaum. Oleh suku-suku. Yang ada di Arab yang sebelumnya mereka bertauhid. Kenapa? Karena gulu. Nah, berlebih-lebihan. Ya, makanya ditahdir terhadap awal penyebab awalnya itu gambar. Wa fitnatul gulu. Ya, fisalihin dan fit tahdir terhadap fitnah hulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Wahaulai nadaru limaslahatin juz'iyatin. Mereka hanya memandang dari sisi kemaslahatan yang juz'iyah, parsial aja. Walam yantahibu lima yatarattabu alaiha minal mafasidi. Mereka tidak seksama, tidak memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan berupa keburukan, mafasid, kerusakan-kerusakan. Ya. Fal insan la yanzuru ila maslahatil juz'iyyah. Jangan seseorang jangan dia melihat kemaslahatnya cuma parsial aja. Ya. Wa yansa al madarrah. Madarrah jamak dari madarrah. Dan dia merupakan berbagai kemudaratan al adzimah yang sangat besar. Allati tatarattaba 'alaiha fil mustaqbal. Ya, yang ini dampaknya ini baru akan berasa ini di masa mendatang. Yang efeknya ini akan timbul di masa mendatang. Summa ahlaka qaumun nuhin bitufan. Kemudian Allah membinasakan kaum Nabi Nuh dengan tufan. Pandarasat hadhil asnam. Maka berhala-berhala ini terkubur. Kan ada lima tuh berhala. Ya, kemudian datang tufan, banjir, semua dari bumi, dari langit turun hujan. Mereka ada di gunung pun kebanjiran. Anaknya Nabi Nuh naik ke puncak gunung. Kebanjiran. Mati. Berhalanya ikut dong. Ikut hancur. Hancur semua permukaan bumi. Semua permukaan bumi hancur. Hilang semuanya. Ya, maka terkuburlah lima berhala ini. Faibar kalafikum. Ila anja'a ahdu taghiyah. Ya, sampai datang masa si Togut yaitu Malak. Yaitu Malikun min Mulukil Arab, yaitu seorang raja di antara raja-raja Arab, yuqalu lahu Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Wa kana lahu sultanun 'alal Hijaz. Dia adalah raja. Punya kekuasaan di Hijaz, di Arab. Wa kana fi awwali amrihi rajulan nasikan. Awal-awalnya si Amr ibn Luhai ini ya seorang yang ahli ibadah, ala dini kaumih, di atas agama kaumnya. Ya, kan kaumnya Nabi Nuh yang selamat itu cuma berapa? 80-an. 80-an orang. Nah, itu akhirnya mereka berkembang biak, ya, akhirnya lahir. Nah, mereka semua bertauhid. Ya. Sampai datang yang namanya Amr bin Nuhai, raja ini. Ya, barakallahu fikum. Dhahaba ila Syami lil ilaj. Amr bin Nuhai di Arab bertauhid semua. Orang-orang yang ada di Syam udah mulai nyembah berhala. Ini awal kesyirikan di tanah Arab. Orang-orang yang ada di Syam nyembah berhala. Dia pergi ke Syam lil ilaj untuk berobat. Wa wajada anna ahla Syami ya'budunal asnam. Maka mereka mendapati bahwasanya penduduk Syam menyembah berhala. Fadakhala bi fikrihi hadza syai'u. Maka sesuatu ini masuk ke pikiran dia. Nah ini jadi inspirasi dia ini. Itu pikiran untuk beribadah kepada apa tadi? Berhala juga. Taibarakallahu fikum. Faja'a ila ahli al-Hijaz. Akhirnya karena dia sudah terinspirasi, iya juga nih. Kita beribadah pada Allah lewat patung, lewat ini. Akhirnya dia pulang ke Hijaz, ke kampungnya ke Arab. Al-Jazirah. Fada'ahum ila syirki. Akhirnya karena dia raja, dia mengajak semua kaumnya untuk berbuat syirik. Nah, kita nyembah batu buat beribadah pada Allah. Instruksi. Kalau pemimpin ya bejat, ya, gampang membuat rakyat bejat. Ya. Pemimpin bejat itu gampang buat rakyat bejat. Tuh lihat, kaumnya ahli tauhid. Gara-gara dia pemimpin, semua jadi syirik. Nah, semua jadi syirik. Na'udzubillah. Ya. Wajah syaitan. Nah, setan datang. Setan enggak puas terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh Amr bin Nuhai ini. Fa'arsyadahu ila mawatinil asnam. Maka setan memberikan petunjuk kepada Amr bin Nuhai ke tempat-tempat berhala allati kana tu'badu inda qaumin Nuhin. Ke tempat yang berhala-berhala yang dahulu diibadai oleh kaumnya Nabi Nuh, yaitu lima tadi. Ya. Yaitu siapa aja? Wat, ya, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Kan sudah terpencar tuh, kena banjir. Nah, setan tahu tempatnya ada di mana. Ini berhala ini legend ini ya. Berhala legend ini, berhala perdana. Jadi setan, kamu beribadah ke itu. Ini dulu disembah sama ini nih. Dikasih tahu, dikasih petunjuk lewat mimpi, lewat wangsit, lewat apalah. Nah, dikasih tahu pokoknya. Ya. Wallati safa 'alaiha, yang sudah apa namanya? Terkena angin, ombak, terkena apa namanya? Ombak dibawa oleh angin, dibawa oleh air, tanah. Ar-ramlu dibawa oleh tanah ba'dat tufan, setelah angin topan tadi. Fahafaroha, maka dia pun menggalinya. Wanaqqaba anha fastakhrajaha. Dia pun mulai mencari-cari, menggali, dan dia mengeluarkan, ya. Wazaha, mencabutnya. Ala ahya'il Arab. Wazaha ala ahya'il Arab, ya. Dan dia mendistribusikan, membagi-bagikan. Setelah dapatnya lima, wazaha, dia bagi-bagikan ala ahya'il Arab, kepada kampung-kampung Arab. Nah, nih kamu. Ya, dibagi-bagi nama dia, dibagi-bagi. Nah, nih. Orang kampung suku Daumah Jandal dapat berhala Wat. Suwa ini kaum Hudzail. Yagus buat apa nih? Buat kaum Murad, Bani Utsaif. Ya. Kemudian Ya'uq buat siapa nih? Ini kaum Hamdan. Nasr buat siapa nih? Ini buat Himyar. Masyaallah. Dibagi-bagiin sama dia. Allahu musta'an. Pantasyara asyirku min dalikal waqti. Akhirnya kesyirikan tersebar pada waktu itu. Wa kanat hadhil asnamu, ya. Dan berhala-berhala ini, yang lima ini, ya, inilah yang diwariskan, ya. Al-mawrusah yang diwariskan an qaumin Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh, hiya akbarul asnami, itu adalah berhala-berhala, patung-patung terbesar. Wa illa falahum asnamun katsiratun. Namun mereka juga memiliki berhala-berhala yang banyak. Hatta innahu kana haulal ka'bati, sampai-sampai di sekitar Ka'bah al-musyarrafati, sisi Ka'bah yang dimuliakan, terdapat 360 sanaman. Masya Allah. Ya. Terdapat berapa? 360 sanaman. Sanaman. Ya. Terdapat 360 berhala. Lat, Uzza, Manat yang salih satu ukhra, yang ketiga. Wa hiya akbaru sanamihim. Ya, ini adalah berhala terbesar mereka. Ngeri ini ya. Sudah tahu ya awal kesyirikan. Tabarakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa alladhi kassara suwarahum. Wa huwa alladhi kassara suwara haulai salihin. Dan beliaulah yang telah menghancurkan gambar-gambar orang soleh tersebut. Nabi Muhammad SAW lah yang menghancurkan gambar orang-orang soleh tersebut. Jadi Nabi SAW yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tadi. Kapan itu? Setelah 23 tahun beliau berdakwah. Ya, beliau hijrah ke Madinah, kemudian balik lagi dalam Fathul Mekah dan menghancurkan 360 berhala tersebut. Ya. Kita baca salahnya deh ya. Ayo, siapa lagi nih? Nugraha, baca Nugraha. Wabakia salah satu dok nanti terhitung sebagai dorob. Salah satu asyrata sanatan. Wabakia salah satu asyrata sanatan. Yadabuhum ila tawhidi. Ayukiru alaihim ibadat al-asnabi. Astajaba lahu man awal Allah lahu hidayata. Masahabati al-adina aslamu ahum di makata. Tuma inna allaha adina lahu Panjang masih ya. Gimana tadi bacanya Nugraha? Ya, kanat halul Arabi al-Madinatu ad-diniyatu kanat halul Arabi ad-diniyah, keadaan dahulu keadaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah wasaniyata. Ya, wasaniyata adalah menyembah berhala. Summa ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi. Kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ibrahim hanifa as-samha. Bi millati Ibrahim hanifiyati as-samhati. Dengan millah Ibrahim, dengan agama Ibrahim yang samha. Ya, yang mudah untuk diamalkan. Wada'ahu mila tauhid, dan Nabi SAW mendakwahkan mereka kepada tauhid di Mekah, di Mekah. Wabakiyah, dan beliau tinggal di Mekah ya salah sa'asyrata sanatan, selama 13 tahun. Artinya tinggal di Mekah 13 tahun itu fase dakwah. Sebelumnya beliau sudah tinggal di Mekah 40 tahun. Baik, karena beliau orang Mekah. Yad'uuhum minat tauhid wa yunkiru 'alaihim ibadat al-asnam. Ibadat al-asnami, Nabi sallallahu mengajak mereka kepada tauhid dan mengingkari peribadatan kepada berhala yang dilakukan oleh mereka. Fastajaba lahum man arada Allahu lahu al-hidayah min ashabah. Maka dari kalangan sahabat ada orang yang Allah kehendaki kebaikan sehingga menyambut dakwahnya Nabi. Ya. Siapa manusia pertama yang menyambut dakwahnya Nabi dari kalangan pria? Abu Bakar. Dari kalangan wanita? Khadijah. Dari kalangan anak-anak remaja? Ali. Dari kalangan budak? Bilal. Baik, itu cara menjamaknya kata para ulama. Daripada bingung siapa Abu Bakar duluan atau Khadijah duluan. Baik, dijamaknya gitu aja. Baik. Kemudian mana lagi? Alladzina aslamu yang mereka masuk Islam ma'ahu bersama Nabi fi Makkah. Di Makkah. Tsumma innallaha adina lahum bil hijrah ila al-Habasyah. Kemudian Allah mengizinkan mereka hijrah ke Habasyah. Ya. Tsumma ila al-Madinah wa hajara an-Nabi sallallahu ila al-Madinah. Kemudian hijrah ke Madinah dan Nabi pun hijrah ke Madinah. Ya, ke Habasyah Nabi enggak ikut, hanya sahabat. Adapun ke Madinah Nabi ikut. Wajtama'a haulahu al-muhajirun wal ansar. Ya, dan ya yang bersama Nabi bergabung bersama beliau kaum muhajirin dari orang-orang Mekah dan Ansar di sekitar Nabi. Wa kawwana juyush at-tauhid, dan Nabi pun membentuk pasukan tauhid. Wa saru yabzuna al-musyrikin, dan jadilah mereka memerangi kaum musyrikin di perang perdana perang Badar. Ila ja'a fi sanati tsaminah min al-hijrah, sampai datang ke tahun ke-8 Hijriah. Ya, ila Makkah fatihan. Ya, ke Mekah membuka kota Mekah, artinya menaklukkan kota Mekah. Wasarat Mekah tu, dan jadilah Mekah tahta sultati Rasul, di bawah kekuasaan Rasul Sallam. Wa inda dalika, dan ketika itu kasaraha dihil asnam. Beliau pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ya, allati haulal Ka'bati, yang berada di sekitar Ka'bah. Wa ghasala suwar, dan membersihkan ya gambar-gambar allati fi jawfil Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah. Wa arsala ila al-asnami ya allati haula Makkah. Kemudian apa namanya? Dikirimlah ke berhala-berhala tadi yang ada di sekitar Ka'bah, yaitu ada Lata, Uzza, Manat. Ya. Wa arsala ila al-asnami allati haula Ka'bah Lata, Manat, yaitu minas sahabah. Nabi SAW mengutus para sahabat ya untuk melakukan tugas operasi, yaitu menghancurkan berhala-berhala Lata, Uzza, Manat, ya man kasaraha, yaitu para sahabat yang menghancurkannya. Minha, di antaranya suwaruha ulai salihin, gambar orang-orang saleh ini. Min kaum Nuh, yang ada dari kaum Nuh. Ya, yang ini diambil oleh Amr bin Nuhai berdasarkan petunjuk siapa? Iblis. Baik. Wantashara at-tauhid, maka ya tersebarlah tauhid. Wandahara asyirku, runtuhlah kesyirikan. Walillahil hamdu, ya segala puji bagi Allah. Hada makna qauli syekh, inilah makna ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kasara suwaraha ulai salihin, dan beliau Nabi Muhammad SAW yang menghancurkan gambar orang-orang saleh tadi. Wadhalika yaum fathi Makkah, yang demikian itu pada hari penaklukan kota Makkah. Taharallahu bihi harmamu asy-syarifa min hadhil asma, yang semoga Allah mensucikan ya kesucian kota Makkah yang mulia tadi dari berhala-berhala itu semua. Kenapa review udah ngantuk? Terus baca siapa? Suyuti, Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakik manjuru ta'ala. Wa antarga at-tawhidu bil-bihlatihi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ahdil khulafai al-rashidina wa ahdil uruni al-mufantoladi. Kulliha kulluha kulluha kulluha khawiyai minasyirki falamma falamma in tahat al-qurunu al-fadlatu intashara at-tasawwufu wat-tashayyu'u wa inda dhalika hadatha syirku fil ummati bi ibadatil quburi wal adrihati wa taqdisi al awliya'i wa salihina ila waqtina hadha wa hadha asyirku mawjudun fil ummati walakin yuqayyidu Allahu jalla wa ala man yuqimu al hujjata ala ibadi minad du'ati al mukhlishina wa yahdiyu Allahu ala aydihim man arada Allahu hidayatahu wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi wal du'ati an yahtammu bihadha al-amri wa an yaj'alu ad-da'wata bitauhidi wa inkar syirki wa dahdhi syubhati min awwaliyat da'watihin min awwaliyat da'watihin fa hadha huwa al-wajibu wa hadhihi da'watu rusuli alayhi as-salatu was-salamu bi anna kulla amrin yahunu duna syirki fa ma dama asyirku mawjudan fa kaifa tunkiru al-umur al-ukhra la budda an nabda'a bi inkari syirki awwalan wa nukhallis al-muslimina min hadhihi al-aqaidi al-jahiliyyati wa nubayyina lahum bil hujjati wa burhani wa bil jihadi fi sabilillahi idza amkana dzalika hatta ta'uda al hanifiyatu ila al muslimina kullun tanwinnya apa namanya? Bingung dia. Tanwin apa ya? Iwa. Iwa dari apa? Isim. Kullun. Bihasabi istita'atihi. Wa maqdaratihi fi kulli makani wa zamani. Kulli makanin. Kenapa enggak mau tanwin? Fi kulli makani wa zamani. Yajibu 'ala du'ati alla yaghfulu an hadzal amri wa yahtamu bi umuri ukhra wa yabdulu juhudahum fiha wala yaqutu a'yunahum an waqi'in nasi al waqi'ina fi syirki wa ibadatil adrihati wasti'la'i al-khurafiyina wa tawaghiti as-sufiyyati ala aqwalihim ala uqul jamak dari aqul ko aqwal aqsa ayo ala uqulin nasi hadha amrun la yajuzu asyukuta. Sukut. Apa irapnya sukut? Ayo, fa'il tahu kan? Anak-anakin wa kullu dakwatin la tattajihu bin nahi anhu. Fahiyya da'watun naqisatun aw da'watun ghairu salihatin aw da'watun ghairu musmiratin. Musmiratin. Ah, wah, diborong sama si Suyudi. Coba Niko, ayo. Kama innahu. Apa lagi yang belum baca berarti? Tutup tangan. Ari sendiri. Nah, ayo Niko. Kama innahu. Bu Isa. Apa Eropa Nabi bingung dia. Hah. Apa Niko? Ah. Jermianya ngeri mujerak murajani. Hah? Apa Niko? Bu Isa ilaihim bingung dia. Maf'ulun bi. Ah. Lah murajaah sih jermianya. Apa sih Yudi? Masya Allah si Yudi naibu ibai. Hah? Gak kedengeran. Ngomongnya pelan. Biar ketahu kalau salah gak kedengeran. Kalau benar yakin dong. Naibu ibai. Terus? Dah. Katanya naibu ibai. Kok nabiyan lagi? Nah, yang benar dong. Ayo. Nabi Yuna. Assalamualaikum. Aduh, mukjiz sini. Ah, samanya. Ini khobar kanu. Hah? Jama' mudzakkar salim. Apa yang wah? Mukirina. Ah, ayo Niko. Walam yang fa'hum. Ah, apa irabnya ikrar cuyidi? Fa'il yang mana? Ah, ikraruhum. Aduh, 2-0 si Niko Masyid itu. Ayo. Walam yang fa'hum ikraruhum 5. Oh, bukan 5. Lamma kanu jahidina li tauhidil uluhiyyati. Lamma benar. Baik. Ah, dari mana tadi bacanya Sudi? Antum sendiri ini. Panjang di sendiri. Besok gua sama makan antum udah kenyang gua baca ini. Sudi, udah gua sama makan pagi ya. Baik. Wa mtaddat at-tauhidu min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tauhid ya, meluas ya, terus meluas berlanjut dari diutusnya beliau Wahdil Khulafa Ar-Rasyidin sampai ke masanya Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, Wahdil Qurun Al-Mufaddalah sampai ke masa generasi yang paling utama, yaitu 3 generasi yang utama ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagaimana dalam hadis, yaitu apa? Ya, khairun nas qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian ya, kulluha khalian, semua generasi ini kosong minasyirki, dari kesyirikan. Enggak ada kesyirikan. Enggak ada kesyirikan dalam tauhid uluhiyah yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa itu. Ada bid'ah, iya ada bid'ah. Bid'ah Murji'ah, ya, bid'ah Qadariyah di akhir-akhir sahabat, bid'ah Khawarij ada. Tapi bid'ah yang nyembah selain Allah enggak ada. Ya, barakallahu fiikum. Adapun yang kaum Syiah Rafidah menyembah Ali itu memang mereka ini sengaja ingin merusak Islam. Kaum Sabaiyah, ya, yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Falamma intahatil qurunu al-mufaddalah, maka ketika berakhir tiga generasi utama itu, intasarat at-tasawwufu wa tasayyu'u, maka tersebarlah kaum sufi, kaum Syiah. Inda dzalika hadatsa asy-syirk, maka ketika itu terjadilah kesyirikan fil ummah, di umat ini, bi ibadatil qubur wal adriha, dengan diibadahi kuburan, kuburan kemudian adriha, pusara-pusara, wa taqdisil awliya, dan mulai para wali di dipuja-puja, wasalihin orang-orang saleh juga, ila waqtina hadza, sampai waktu kita sekarang. Ya, Syekhul Islam di Majmu' Fatawa ini juga dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa ini dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid. Kesyirikan pertama kali ini terjadi oleh kalangan Syiah Qaramithah di Mesir. Ketika mereka beribadah pada Allah dengan nyembah kuburan orang soleh. Ya, ini orang-orang Syiah yang pertama kali. Kaum Syiah, kaum Sufi punya peran besar. Mereka yang paling bertanggung jawab akan terjadi kesyirikan di tengah umat. Nah, setelah melewati fase kaum jahiliyah musyrikin. Nah, sampai waktu kita sekarang. Makanya sekarang kalau antum lihat firqa-firqa yang syirik pada Allah itu, ya Syiah Sufi. Ya Syiah Sufi. Ya lihat. Nah, hada syirku mawjudun fil ummati. Kesyirikan ini ada di umat ini. Lakin yukayyidullahu jalla wa'ala. Namun Allah membiarkan. Ya. Mayyukimul hujjah. Ya, membiarkan sampai Allah menegakkan apa, ada yang menegakkan hujjah alal ibad kepada para hamba. Apakah siapa itu yang menegakkan hujjah? Minad du'at al-mukhlisin, dari para dai yang mereka ikhlas. Ya. Wayahdillahu ala aidihim, sehingga Allah memberikan hidayah lewat perantara para dai ini, dakwah para dai ini, ya, siapa aja, man aradallahu hidayatah. Siapa saja Allah kehendaki mendapat hidayah Allah. Wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi wa du'ati. Inilah yang sepatutnya dan wajib bagi para penuntut ilmu dan para dai, ayyahtamu bihadzal amri, agar memfokuskan perkara ini, perkara tauhid. Wa ayyaj'alu ad-da'wata litauhid wa inkar syirki wa dahdi syubhati min awliyati da'watihim, agar mereka menjadikan dakwah mereka itu untuk kepada tauhid, mengingkari kesyirikan dan menyanggah syubhat, ya, syubhat-syubhat kesyirikan. Inilah awal prioritas dakwah mereka. Jangan awal prioritas dakwahnya itu bantah hizbi, bantah sururi, bantah haroki. Nah, prioritas pertama itu udah bantah kesyirikan. Ya, bantah kesyirikan. Mana lagi tadi? Hada huwa fahada huwa al-wajib. Inilah yang wajib. Wa hadhihi da'watur rusuli alaihim salatu wassalam. Inilah dakwahnya para rasul, semoga salat dan salam tercurah pada mereka. Li'anna kulla amrin, karena semua perkara yahunu duna syirki, itu akan terasa ringan kalau di situ tidak ada kesyirikan. Ya enggak? Famadama asyirku mawjudan, maka selama kesyirikan itu masih ada, fa kaifa tunkirul umur al-ukhra? Gimana ceritanya Anda mengingkari perkara yang lain? Ya, la budda anna bada'a bi inkari syirki, maka mesti kita memulai dengan mengingkari kesyirikan. Kita tadi pagi atau siang tadi membaca biografi Syekh Muhammad bin Abdullah. Masalah yang ada di Hijaz, di Ahsa, di Diriyah, di Uyainah, di Najd, di Riyadh, di Basrah, tempat-tempat yang didatangi oleh Syekh itu kesyirikan, khurafat, bid'ah. Ya enggak? Kesyirikan, khurafat, bid'ah. Namun apa yang dilakukan oleh Syekh di awal kali dakwah beliau? Apakah langsung bantah bid'ah dulu? Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fitnah. Apakah gitu dulu langsung bantah-bantah bid'ah dulu? Enggak. Tapi apa? Bantah syirik. Kesyirikan dulu. Mulai beliau dakwah. Ya, di mana, di mana tadi? Di Ahsa apa di Uyainah? Lah, di Diriyah. Di Diriyah. Nah, di Diriyah dulu. Di Diriyah. Lewat dukungan siapa? Siapa nama Amir Diriyah? Muhammad bin Saud. Ya, baru kemudian beliau fokus di situ. Mengirim surat ke situ. Baik, barakallahu fikum. Ya, sampai akhirnya para tagut, ya, lari. Lari dari Ahsa. yang paling kencengnya itu seorang alim kabir, Muhammad ibn Fairuz al-Ahsari. Tagut ini lari. Ya, dialah yang membela kemusyrikan. Ya, dengan bantahan terhadap dialah jadilah risalah ini, Kasfu Syubhat, untuk membantah Muhammad ibn Fairuz al-Ahsari. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? La budda an nabda bi inkari syirki awwalan. Maka mesti kita memulai dengan pengingkaran terhadap kesyirikan pertama kali. Wa nukhallisa al-muslimina min hadhihi al-aqaidi al-jahiliyah. Dan kita membebaskan kaum muslimin dari akidah jahiliyah ini. Wa nubayyana lahum bil hujjati. Kita jelaskan kepada mereka dengan hujjah wal burhani wal jihad. Dengan burhan, bukti-bukti dan jihad kalau perlu. Fisabilillah. Karena syekh ya mendakwahkan dakwah tauhid di Hijaz lewat sokongan Amir Muhammad bin Saud dengan hujah, burhan dan jihad. Akhirnya kan disebutkan tadi kan ada kaum yang bergabung ya duna jihad, duna qital tanpa diperangi. Ada juga yang mesti diperangi. Barakallahu fikum. Yang bandel, yang otot itu diperangi. Ini sesuai dengan sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Sampai mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai mereka salat dan zakat. Diperangi. Ya. Memangnya main-main gitu aja. Memangnya musyrikin Quraisy itu di perang Badar, di perang Uhud, kemudian musyrikin gabung sama Yahudi di perang Khandaq, sampai musyrikin diserbu di Fatah Mekah gara-gara apa? Gara-gara perkara ini. Barakallahu fikum. Ya, kita enggak ada kekuatan, ya udah. Malah kita sekarang diperangi gitu. Nah. Hai, barakallahu fikum. Ya. Diperangi, dikafirkan enggak? Loh, kok diperangi enggak dikafirkan, gimana ceritanya? Dikafirkan dan diperangi musyrikin. Ini bagian dari tauhid. Nafyu isbat. Mana lagi tadi? Ya, wa bil jihad fi sabilillah idza amkana dzalik. Dan jihad fi sabilillah memerangi mereka idza amkana dzalik. Jika memang memungkinkan, ada kemampuan. Hatta ta'uda al hanifiyatu ilal muslimin. Sampai hanifiyah kembali kepada kaum muslimin. Hanifiyah peribadatannya hanya yang diberikan kepada Allah. Berpaling dari semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Kullun bihasab istita'atihi. Semuanya ini tergantung dengan kemampuan sendiri. Ya, wa maqdaratihi, ya, dengan kesanggupannya. Fi kulli makanin wa zaman, di semua tempat dan waktu. Wa yajibu 'ala du'ati, dan wajib bagi para dai ayaghfuru 'ala hadzal amri, agar tidak lalai dari perkara ini. Wa yahtamu bi umurin ukhra, dan mereka akan memfokuskan dengan perkara-perkara yang lain. Ya, wa yabdhulu juhudahum, agar mereka mengerahkan ya, semua kesanggupan mereka, kesungguhan mereka pihak dalam permasalahan dakwah ini. Wala yaghuttu ayunahum. Jangan mereka menutup mata mereka an waqi'in nas al waqi'ina fi syirki. Jangan menutup mata mereka dengan realita manusia sekarang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa ibadatil adrihati, dan peribadatan kepada pusara-pusara. Ya, mau ngumpet di mana kita pura-pura? Oh, sekarang kita fokusnya bantah hizbi. Bantah orang-orang yang kunut subuh. Bantah orang-orang yang tahlilan. Bantah orang-orang inam. Ya. Semua perkara itu ada tempat waktu. Sikon tersendiri. Ya. Kalau orang gak ngerti prioritas dakwah, dia akan asal-asalan dakwah. Ya. Yang pertama kali didakwahkan adalah rat, bantahan terhadap perayaan Maulid. Dari ribut sama orang dulu. Ada Isra Mi'raj dia bantah. Ada ini, nah iya. Memang kalau itu perlu dibantah secara ilmiah silakan. Tapi kalau itu yang duluan, wala ilah. Sementara ashabul Maulid mereka banyak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, mereka ini majruhnya di mereka ini. Objek dakwahnya mereka. Tapi mereka juga yang mengerjakan Maulid. Kalau kita duluan langsung sikat, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Mereka udah marah. Habis itu kita bicara masalah kesyirikan, gak mau didengar. Padahal mereka pelaku kesyirikan. Ini misalkan. Ya, misalkan. Mereka pelaku kesyirikan itu. Setelah itu, kita mengingatkan kepada mereka kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka akan lihat, oh ini dia nih. Yang ngata-ngatain maulid. Wah, jangan mau, jangan dengerin, jangan dengerin. Jangan dengerin. Wahabi, wahabi. Akhirnya seperti itu. Ya, karena kekeliruan. Ya, kita di Al-Furuq udah baca bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fokus terhadap tauhid. Ya, beliau enggak mengingkari fikih-fikih yang ada di Jazirah Arab saat itu. Bahkan Syekh di buku ini, di Muqaddimah, mempelajari berapa madhab di Ahsa. Hah? 4 madhab. Ya, Syafi'i, fikih Hanafi, Hanbali, juga Maliki. Namun Syekh memprioritaskan madhab apa? Hanbali. Belajar ke siapa? Ke siapa dia belajarnya? Ada 2 gurunya di Hanbali di Ahsa. Hah? Naam, adik kakak Ibnu Fairuz. Ibnu Fairuz tuh. 2 putra Fairuz. Fokus belajar Hanbali di situ. Beliau bahkan mau ke Syam. Cuman kelaparan di tengah jalan, kehausan, mau mati, akhirnya enggak jadi lagi. Jalan kaki ke Syam. Mau ngapain beliau ke Syam? Hah? Mau belajar fikih Hanbali dan hadis. Di sana banyak muhadisin dan fuqaha Hanabilah. Barakallahu fikum. Beliau belajar fikih 4 madhab, ngerti. Tahu beliau ini usuli, ngerti. Ya. Usuli ini fikih Syafi'iyah. Ya, urut subuh fikih Syafi'iyah. Tahu beliau. Cuman kita enggak dengar itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ribut sama Syafi'iyah yang ada di Mekah. Kita enggak dengar itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ribut sama Malikiyah yang ada di Hijaz. Karena masalah kunut subuh, kan Malikiyah juga kunut subuh. Enggak dengar. Ini sebagaimana kita enggak dengar kasus ini juga terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Karena mereka fokus ke tauhid. Barakallahu fikum. Kalau kita, nah, madu kita itu yang kita bantah berapa kali di persoalan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19. Nomor satunya tauhid. Yang pertama dan utama, malah kita kesampingkan. Nah, ini yang keliru ya. Tapi mana lagi tadi? Wastila'il khurafiyyin wa tawaghitis sufiyyati ala uquli nas. Dan bagaimana ya, khurafiyin, kaum khurafat, kaum togut, sufiyah, istilah telah menguasai akal-akal manusia. Ini kita jangan nutup mata ini. Ya, gak boleh nutup mata. Ini realitanya. Wakilnya ini kayak begini. Ya. Hada amrun la yajuzu asukutu alih. Ini adalah perkara, kata Syekh Shalih Fauzan, yang gak boleh kita diam di sini. Gak boleh. Kullu da'watin la tattajihu linnahi anhu. Fahuwa da'wat, fahiyya da'watun naqisatun. Maka setiap dakwah yang tidak mengarahkan kepada pelarangan dari kesyirikan, maka itu dakwah yang kurang. Au da'watun ghairu shalihah. Dakwah yang enggak bagus. Au da'watun ghairu musmirah. Atau dakwah yang enggak menghasilkan apa-apa. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, kalau ada para dai ribut-ribut, itu karena mereka enggak fokus di tauhid. Karena enggak fokus di tauhid. Ya, fokusnya di tempat yang lain. Kama innahu yajibu ayyalama annal iqrar. Sebagaimana sesungguhnya wajib ayyalama sebagaimana wajib untuk diketahui annal iqrar bit tauhid rububiyyati, bahwa ya, menetapkan tauhid rububiyah ya. Kama yajibu ayyulana annal iqrar bi tauhid rububiyyati la yakfi wa la yanfa'u, tidaklah cukup, tidaklah bermanfaat illa idza kana ma'hu al iqrar bi tauhid al uluhiyah, tidak cukup, tidak bermanfaat kecuali jika disertai dengan penegasan pada tauhid uluhiyah wa tahqiqihi, dan realisasiannya taqawlan wa amalan wa i'tiqadan, apakah secara ucapan dengan amalan dan dengan keyakinan. Wa annal musyrikin alladziina bu'itsa ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya musyrikin yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, kanu mukirrina bi tauhid rububiyyah, mereka pun mengakui tauhid rububiyyah. Lihat lagi Qaidul Arba' kaidah pertama. Walam yanfa'hum iqraruhum bih, namun pengakuan mereka kepada tauhid rububiyah enggak bermanfaat buat mereka. Walaupun mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah enggak kayak tauhid rububiyah musyrikin Nusantara yang menegaskan pantai selatan penguasanya Nyi Roro Kidul. Ya. Enggak ada musyrikin begitu. Mereka tahu semuanya penguasanya adalah Allah. Ya barakallahu fikum. Walam yanfa'hum iqraruhum bih lamma kanu jahidin li tauhidil uluhiyah. Ya. Ketika mereka belum bersungguh-sungguh untuk ketika mereka malah menentang tauhid uluhiyah. Ya, mereka tidak mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah, maka enggak bermanfaat tauhid rububiyah mereka. Mana lagi? Lanjut. Nah, Repi mukanya udah melas dia. Nah, siapa lagi yang mukanya melas? Hah? Esan pura-pura seger. Ya. Lanjut. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 kan? Hah? Apa? 11. Masya Allah, kata Niko jam 11. Niko yang baca diri dah. Ya, karena menimbang usulan Niko, taib lah. Taib. Ya, lanjut. Nah, biarin aja orang usulan Niko kok. Kalau nanti disalahin, salahin Niko aja, jangan ana ya. Nah, Niko dan temen ini, ya, sidang nanti disahkan. Taib barakallahu fikum. Ya, kemudian lanjut. Qala al-muallif, qala Syekh rahimahullah taala. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allaha walakinnahum yaj'aluna ba'da al-makhluqina wasaita bainahum wa bainallahi ta'ala. وَيَقُولُونَ نُرِيدُ مِنْهُمْ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ مِثْلَ الْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَمَرْيَمَ وَأُنَاسٍ غَيْرِ وَأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Lanjut ya. Maka Allah mengutus kepadanya ila qaumin barakallahu fikum. Ini serius nih, lanjut ya. Lanjut serius ya. Dan Allah lah yang telah Allah lah yang mengutusnya, mengutus Nabi kepada kaum yang kaum tersebut yaitu kaum Quraisy. Mereka ini ya ta'abbadun, mereka beribadah pada Allah. Ya hujun, mereka pergi haji. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa yadhkuruna Allaha katsiran, mereka banyak berzikir kepada Allah. Ini jangan antum kira musyrikin Quraisy itu enggak beribadah. Mereka haji, mereka beribadah, mereka salat, cuman salatnya itu enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Ya, mereka banyak berzikir. Ya. Lakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqin, namun mereka menjadikan sebagian makhluk, ya, wasa'ita, menjadikan makhluk sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Bainahum wa bainah. Wayaqulun, dan mereka mengatakan nuridu at-taqarruba ila Allah. Mereka mengatakan yang kami inginkan dari mereka, dari orang-orang saleh ini adalah agar orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya barakallahu fikum. Nuridu syafa'atahum indah. Kami inginkan syafaat mereka di sisi Allah kelak nanti. Yaqulun, ya, kemudian mislal malaikat, misal mereka Isa, Maria, ya, dan orang-orang yang selain mereka dari kalangan orang-orang saleh, ya, dari kalangan orang-orang saleh. Nah, fa ba'atha Allahu Muhammadan, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Ya. Yujadjidulahum dina abihim Ibrahim, yang memperbaharui agama bapak moyang mereka Ibrahim AS. wa yukhbiruhum, dan mengabarkan kepada mereka anna hadza taqarruba, bahwasanya pendekatan diri ini, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah ini lewat orang-orang saleh, wal i'tiqada, ya, dan keyakinan ini, ya, itu mahdhu haqqillah, itu murni hak Allah. Murni hak Allah semata, la yasluhu minhu syai'un li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin fadlan an ghairihim. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada selain Allah. Tidak untuk malaikat yang paling dekat, Jibril, tidak pula kepada nabi yang diutus. Nah, apalagi selain kepada keduanya. Ya. Wa illa, padahal ya, haulai al-musyrikun, kaum orang-orang musyrikun ini, mukirruna wa yashhadun anna Allahu al-khaliqu al-raziq ar-razzaqu wahdahu la syarika lah. Musyrikun ini mengakui Allah lah. Ya, musyrikun ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW ini, mereka mengakui, ya, mempersaksikan, bersyahadat bahwasanya Allah yang Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi Rezeki semata, yang tidak sekutu baginya. Wa annahu la yarzuqu illa hu, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Dia. Wa la yuhyi illa hu, tidak ada yang menghidupkan kecuali Dia. Wa la yumitu illa hu, tidak ada yang mematikan kecuali Dia. Wa la yudabbirul amra illa hu, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Ya, wa anna jami'a samawati as-sab', dan bahwasanya langitlah semua langit-langit yang tujuh, wa man fihinna wal aradina as-sab', dan tujuh lapis bumi yang tujuh tadi, ya, wa man fiha, dan semua yang ada di dalamnya itu semuanya, kullahum, semua mereka itu abiduhu, adalah hamba-hamba Allah. Ya. Tahta tasarrufihi wa qahrih, semuanya di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Paham sini? Ya. Ngerti enggak sini di matan? Ya. Barakallahu fikum. Ayo baca lagi, siapa? Si siapa yang belum tadi baca? Mana? Ayo baris, baca baris. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, ai annal musyrikin al-arab, bahwasanya musyrikin Arab alladziina bu'itsa ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka, ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah, walam tanfa'uhum hadhihi al-ibadatu, namun ibadah ini tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa demikian? Ya, lima kanat makhlutatan bisyirkil akbar. Ya. Atau lima kanat makhlutatan. Tatkala ibadah tersebut tercampur dengan syirik akbar. Jadi musyrikin Quraisy ini beribadah kepada Allah. Mereka beribadah. Ya, mereka berdoa kepada Allah di kala genting dan lapang. Kalau di kala genting, berdoa kepada Allah semata. Bahkan mereka puasa. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah, apa kata Nabi? Anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Bahwasanya musyrikin Quraisy mereka puasa Asyura di masa jahiliyah. Masyaallah. Ya. puasa Asyura. Bahkan Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar kepada Allah, nazar ibadah. Untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram, i'tikaf adalah ibadah. Kata Umar bin Khattab, apa? Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyyati an a'takiba laylatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, saya dahulu pernah bernadar di masa jahiliyah supaya untuk beritikaf semalam di Masjidil Haram. Sekarang gimana? Kata Nabi, "Aufi bidadrik, tunaikan nadar." Berarti dahulu Umar bin Khattab di masa jahiliyah nyembah berhala, juga beribadah pada Allah. Bernadar, itikaf. Barakallahu fiikum. Ya. Mereka puasa beribadah. Bahkan disebutkan, ya. Ini ikhwah disebutkan di kitab-kitab para ulama, di buku-buku tarikh. Ini dikutip oleh Syekh Saleh Al-Syekh di Syarah Kasyful Syubuhat. Ya. Mereka bukan hanya berhaji bersedekah, mereka juga bertoharoh. Kalau di sini saya nyebut mereka berzikir, bertoharoh. Ya. Jadi dahulu orang-orang musyrikin Quraisy mereka bersuci. Ya, mereka bersuci, mereka punya taharah dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Mereka bersuci dari janabah. Kalau junub mereka bersuci. Nah, kalau mereka junub, ya, maka mereka menjauhi Ka'bah. Menjauhi Ka'bah mereka ini. Ya, mereka jauh dari Ka'bah, enggak mau dekat-dekat Ka'bah. Kenapa? Waduh, saya lagi junub gitu. Musyrikin Quraisy Abu Jahal sekalipun lagi junub enggak mau dekat Ka'bah. Aduh, aneh lagi junub nih, kata Abu Jahal. Kata Abu Lahab, aneh juga, jangan di Ka'bah lah kita kopdarnya. Misalkan begitu. Kalau dia mau kopdar gitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kafir ini. Lagi junub enggak mau dekat Ka'bah. Umar bin Khattab masa jahiliyah sampai bernazar itikaf. Subhanallah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ini enggak main-main ini. Kemudian mana lagi tadi? Wala farqa baina ay yakuna al-musyrik bihi ma Allah musyrik, bukan musyrik. Maka tidak ada perbedaan apakah yang disekutukan tadi, yang diibadah tadi di samping Allah Subhanahu wa taala, apakah sonaman, apakah patung, au abadan salihan atau hamba Allah yang soleh, atau nabiyan mursalan, nabi yang diutus, au malakan mukarraban, malaikat yang didekatkan. Ya, enggak ada perbedaannya. Siapa aja kalau dia nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Mbah Wong Rukso, nyembah Mbah Priok, nyembah makam wali sunat, maka dia musyrik. Wala ayyakuna qasdul musyrik. Ya, tidak ada perbedaan juga. Apakah maksud tujuan si musyrik, orang yang menyekutukan ini, anna ma'budahu laisa syarikan lillahi fi mulki. Ya, enggak ada perbedaannya. Apakah yang diibadahi tadi enggak punya sekutu, ya. Tidak ada yang tiada laisa syarikan lillahi fi mulkihi, bal huwa mujarrad wasilatin ila muqarrabun wa ila wasilatin ila Allah wa muqarribun ilaih. Ya, enggak ada bedanya apakah itu dia beribad tempat apa? Misalkan togutnya tadi enggak punya sekutu apa-apa. Ya, enggak ada punya saham bersama Allah dalam kerajaan Allah, enggak ada. Dia enggak meyakini demikian. Apa kamu meyakini Nyi Roro Kidul dia punya saham terhadap kekuasaan langit bumi ini bersama? Enggak. Kamu meyakini kuburan wali itu? Enggak. Terus apa? Balhuwa mujarradu wasilatin ila Allah. Ini cuma wasilah menuju Allah. Wa muqarribun lahu, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Padahal dzalika ala amrain. Maka hal ini menunjukkan kepada dua hal. Al-awwal, yang pertama, annal iqrar bi tauhid rububiyyati wahdahu la yakfi lidukhul fil Islam. Bahwasanya mengakui tauhid rububiyyah semata itu enggak cukup untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini tidak melindungi walayah sim adamma wal mal. Tidak melindungi darah dan harta. Wala yunji min adabillah. Tidak pula menyelamatkan dari adab Allah. Al-amr ats-tsani, yang kedua, anna ibadatallahi idza dakhalaha syai'un min asyirki afsadaha. Ya, peribadatan kepada Allah jika dimasuki oleh sedikit saja kesyirikan, maka kesyirikan ini akan merusak ibadah. Fala tasnihu al-ibadatu illa ma'a al-ikhlas. maka ibadah tidaklah sah kecuali disertai dengan keikhlasan. Apa itu? Memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, tidak disertai oleh kesyirikan.